beli mahal sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa nahmadu subhanahu wa ta'ala. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Para pendengar RRI yang kami hormati dan kami muliakan, kembali kita bersua melalui Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini untuk sama-sama kita memperdalam kajian agama kita, untuk sama-sama kita berusaha untuk meluaskan wawasan kita, dan bersama-sama kita mencoba untuk menjadikan hati kita ini lebih cepat tersadar dengan pemahaman-pemahaman kita terhadap Al-Quranul Karim yang merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini dan juga pada hari-hari yang sebelumnya mampu memberikan penyadaran yang besar bagi kita bahwa sebenarnya hidup ini sangat indah, dan hidup ini akan jauh sangat indah kalau ternyata diisi dengan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah sampai ke ayat 85 dari surat Hud yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'asaw fil ardi mufsidin. Dan Syu'aib berkata, hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Para pendengar rahimakumullah, masih ayat yang menjadi pembahasan kita ini berisi perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Nabi Syuaib kepada kaumnya. Apa saja itu? Wa ya qaumi auful mikyala wal mizan. Hendaklah kamu berusaha untuk memenuhi, menyempurnakan takaran dan timbangan. Wala tabakhasun nasa asya'ahum. Dan kedua adalah, yang selanjutnya adalah, jangan kamu melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan orang lain atau menyakiti orang lain. Dan yang terakhir adalah, wala ta'asaw fil ardi mufsidin. Jangan berbuat kerusakan di atas permukaan bumi. Kalau kita hubungkan dengan ayat terdahulu, ternyata pesan-pesan ini merupakan pesan penting bagi kehidupan, baik untuk pada saat itu maupun pada saat sekarang ini. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaumnya tidak hanya berisi bagaimana kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bagaimana kita juga mampu berinteraksi dengan sesama manusia dan juga segala makhluk yang ada di alam semesta ini. Jadi perintah untuk tidak berbuat kerusakan, tidak menzalimi orang merupakan bagian yang penting dari agama. Jangan kita salah memahami bahwa agama itu hanya sekedar hubungan seorang manusia dengan Tuhannya saja, tapi agama itu secara komplit dan kompleks mencakup segalanya. Seorang muslim harus tampil menjadi muslim yang mampu untuk memberikan keseimbangan, keseimbangan antara hubungan dirinya dengan Tuhannya, berinteraksi dengan masyarakatnya, dan juga menjaga alam sekitarnya, lingkungannya, sehingga kalau ketiga-tiga ini mampu dia wujudkan, maka terwujudlah kehidupan yang membahagiakan dan kehidupan yang menyenangkan di dalam kehidupannya. Ini menjadi pesan utama dari Nabi Hud. Dan wa ya qaumi auful kayla wal mizan. Ini pesan paling penting karena berhubungan dengan kondisi sosial masyarakat pada saat itu. Ternyata masyarakat Nabi Syuaib adalah masyarakat pedagang, ya, yang suka sekali untuk berlaku curang di dalam perdagangan mereka. Salah satunya adalah dengan mengurangi takaran dan timbangan. Kalau dalam ayat ke-84 sudah dijelaskan, wala tangkusul mikyala wal mizan, jangan kurangi. Namun di dalam keterangan ayat 85 ini Nabi Syuaib kembali menegaskan, auful kayla wal mizan, sempurnakan takaran dan timbangan. Pesan utama ayat ini adalah kepada para pedagang, pembeli dan juga pedagang. Para pedagang jangan sampai mengambil hak orang lain, yaitu hak pembeli. Kalau timbangan itu dikurangkan, berarti mengambil hak orang lain, dan itu namanya sikap zalim. Wa ma lizzalimina biba'id. Dalam ayat ketika menjelaskan Nabi Lut alaihissalam, Allah menjelaskan bahwa orang-orang zalim itu akan mendapatkan sanksi atas perbuatan mereka. Nah, kebiasaan mereka untuk mengurangi timbangan inilah yang dicela oleh Nabi Syuaib alaihissalam, dan inilah yang menjadi misi utamanya salah satunya saat itu. Ini harus kita dekatkan dengan kondisi kehidupan kita pada saat ini. Mari kita perhatikan ya, bagi para penjual dan pembeli, hendaknya berusaha untuk bersikap adil, berusaha untuk menyempurnakan timbangan, karena ini adalah salah satu bagian dari perintah agama yang harus kita lakukan. Untuk lebih jauh lagi memahami keterangan ayat ini, bersama kita ada Ustaz Fajrul Haq yang kami harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Ayat ini yaitu surah Hud ayat 85. Kita mengkaji sekarang ini sebagaimana yang Allah tekankan kepada kita, auful mikyal. Artinya apa? Wa ya qaumi auful mikyal, cukupkanlah takaran. Artinya jangan dikurangi takaran tersebut dengan al-mikyal dengan al-mizan. Mikyal dengan mizan itu adalah satu takaran yang dibeli oleh konsumen, satu timbangan yaitu al-mizan. Bilqisti, bilqisti ini semestinya artinya bukan timbangannya itu pas, dilebihkan sedikit. Kenapa mesti dilebihkan sedikit? Karena mengkhawatirkan timbangan itu yang kurang, tidak pas takarannya. Semestinya begitulah yang lebih bagusnya. Maka kata Allah, wala tabkhasun nasa asya, dan janganlah kamu merugikan manusia. Jadi intinya itu, jangan sampai kita merugikan manusia. Nah, inilah yang menjadi penekanan di dalam ayat ini. Apakah itu penekanannya? Yaitu jangan sampai kita banyak merugikan manusia. Maka mesti kita renungkan di dalam kehidupan kita hari ini, apakah banyak kita merugikan manusia? Berarti kita belum pandai menimbang dengan takaran yang Allah berikan agama kepada kita itu, dengan timbangan yang Allah berikan akal kepada kita. Jadi mestilah semuanya itu harus, intinya jangan sampai kita menyakiti orang-orang lain disebabkan oleh sikap dan perilaku kita. Kenapa? Karena Allah mengatakan wala ta'saw fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Kata ta'saw, asal katanya adalah dari kata atha. Ini sebetulnya kalau kita mengkaji secara bahasa, kata-kata sa itu adalah sangat pelan kita menyebutkannya. Kalau kita tinjau dari makhrajnya, bagaimana kita mengucapkannya, itu berada lidah kita itu di ujung untuk mengucapkan kata-kata sa tersebut. Artinya sangat ringan. Dalam arti kata apa kata ini? Sebetulnya Allah mengingatkan kita, kerusakan yang paling hebat adalah kata-kata dari inti dari kata ta'saw tersebut, kerusakan yang paling hebat yaitu bisa kita ungkapkan ini dengan firman Allah, kata-kata wala ta'saw. Artinya kalau orang yang sudah merintih sakit itu, suaranya itu akan pelan. Orang yang tertimpa musibah mengatakan sakit atau aduh itu pelan, aduh, dari kata yang besar sampai yang sangat pelan sekali. Maka dalam pengertian ini juga bisa kita dekatkan, wala ta'saw fil ardi mufsidin, orang yang paling berbuat kerusakan, yang paling banyak membuat kerusakan itu adalah orang-orang yang tidak pandai memakai takaran, atau kita anggaplah takaran ini tidak hanya jual beli saja, tapi ajaran Allah yang sudah kita dapatkan itu dengan mizan, timbangan, yaitu akal pikiran kita, apakah selama ini sudah kah kita betul-betul menjalankan perintah Allah. Jangan-jangan kita terkena ayat wala tabkhasun nas asya'ahum. Artinya kita banyak merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Hak-hak kita sebagai tetangga, hak-hak kita sebagai umat yang bermasyarakat, hak kita banyak sekali hak-hak itu kalau memang kita kaji ayat demi ayat ataupun bahasan demi bahasan itu yang semua itu tercakup di dalam surah Hud ayat 85. Jadi secara bahasa Ustaz Perdana, ketika bahasa wala ta'asaw itu kan menyebutkannya kan sedikit itu, artinya agak pelan. Jadi kalau kita umpamakan seseorang yang terkena musibah, dari yang merasakan suaranya yang kesakitan itu sampai merintih kesakitan, ketika merintih itulah sebetulnya puncak sakitnya tersebut. Jadi puncak dari orang yang berbuat kerusakan itu adalah mufsidin, dikatakan Allah mufsidin ini adalah memang puncak orang yang betul-betul sudah membuat kerusakan di muka bumi itu, yaitu salah satunya tadi tidak pandai mencukupkan takaran timbangan dengan takaran yang akan mau ditimbang itu seperdana. Iya, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul. Salah satunya adalah tentang bagaimana kita harus memperhatikan kehidupan di sekitar kita. Kalau dari pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi Syuaib ini, tampak bahwa sebenarnya porsi kita untuk menjaga kehidupan kita bersama dengan masyarakat, menjaga keserasian hidup kita, keharmonisan kehidupan kita dengan lingkungan sekitar kita, itu sangat ditekankan di dalam ayat ini. Artinya apa? Bahwa tampaklah di sini betapa Islam itu sangat indah. Betapa Islam itu akan sangat ditentukan untuk melihat seorang muslim itu memahami betul agamanya atau tidak. Coba lihat bagaimana interaksinya dengan lingkungan di sekitarnya, terhadap masyarakat, terhadap hewan, terhadap tumbuhan. Muslim yang baik adalah muslim yang bertetangga baik dengan yang berjiran baik dengan tetangganya, tidak menyakiti tetangganya. Artinya apa? Kalaupun tidak mampu kita memberikan tetangga kita makanan yang kita masak, atau kalau kita beli durian misalnya, kita berikan dia walaupun sebiji ya, cukup dengan tidak menyakiti mereka, membuat mereka tenang, itu sudah merupakan satu hal yang terbaik yang harus kita lakukan. Ya, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ketika menutup penjelasan wala ta'asaw fil ardi mufsidin, ada dua bentuk. Kalau tidak mampu berbuat baik secara maksimal, berbuat baik secara minimal, yaitu tidak menyakiti orang lain, membuat orang lain mampu dengan tenang menjalani kehidupannya. Jadi tetangga yang baik adalah minimal tetangga sebelahnya itu ya tidak merasakan keributan, tetangga sebelahnya itu mampu menjaga dirinya ya. Kalau tidak mampu untuk memberikan, maka cobalah jaga perasaan mereka. Itu hal-hal yang minimal yang bisa kita lakukan, tapi masih banyak lagi hal-hal maksimal yang bisa kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Jadi inti daripada pesan Nabi Syuaib kali ini adalah bagaimana kita lebih banyak memfokuskan diri untuk menjaga keharmonisan kita dengan lingkungan di sekitar kita, dengan masyarakat kita, dengan tamu-tamu kita, dengan jiran tetangga kita, karena mereka semua ini adalah pembuktian bagi diri kita apakah kita sudah betul-betul memahami agama kita ataupun tidak. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menggerakkan jiwa kita untuk lebih memperhatikan sesama kita, care terhadap orang-orang di sekeliling kita. Dan kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.